jadi. Aduh aduh, sinyal polekat, pintu nama Timojaya. Telah mantap tiba, sok hayang ari sok hayang gerak. Sian mah, kita sok sian hantelaksana.